Selamat pagi Bapak Prabu. Selamat pagi. Ya, silakan. Sebetulnya tidak apa-apa ditaruh, asal masyarakat sudah bisa bersikap dewasa, tidak menggunakannya untuk melakukan tindakan-tindakan diskriminatif. Karena kan kalau ada di suatu kecelakaan, kita tahu agama orang tertentu, kita tahu bagaimana memperlakukannya kalau sampai meninggal atau sebagainya. Cuma sayangnya, khusus untuk anak bangsa kita ini, banyak yang kurang dewasa pemahaman keimanannya, agamanya, sehingga banyak disalahgunakan jadi alat untuk diskriminasi. Dengan alasan itu, saya tidak setuju. Terima kasih. Bapak Amran, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, saya setuju saja ya, betul itu agak di KTP nggak usah ada agama lah. Terus juga Tuhan menciptakan manusia, bukan menciptakan agamanya. Terus ya saya kira biarlah orang tahu agama seseorang karena amal perbuatannya, karena kebaikannya, bukan karena saya tahu seseorang itu karena KTP-nya gitu, tapi karena kebaikannya saja. Terima kasih. Oke, Bapak Usman, selamat pagi. Ya, saya setuju ya dengan penghapusan itu karena itu wilayah privat ya. Jadi sebaiknya memang disantumin. Apalagi bukan hanya masyarakat, aparat juga kadang-kadang memanfaatkan hal itu kan. Itu data-data pribadi, agamanya apa kan. Kita akuilah masih banyak diskriminasi atas perbedaan agama itu. Terima kasih. Oke. Ibu Yayang, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Silakan, Ibu. Saya sangat setuju sekali untuk tidak ada kolom KTP, kolom agama di KTP maksudnya. Karena sesungguhnya agama bukan hanya di KTP tetapi keyakinan di hati. Jadi percuma ya kalau di KTP ditulis agama A, padahal imannya enggak seperti itu. Gitu. Terima kasih. Oke, Bapak Jimmy. Iya pagi. Silakan. Saya dari dulu memang pernah sudah pernah ada yang mengusulkan dihapus. Emang gunanya apa nggak jelas gitu. Cuman masalah kecelakaan itu kan bisa dihubungi keluarganya. Dan berapa orang sih yang kecelakaan dalam setahun yang tidak diketahui agamanya apa? Jadi memang aneh, kita ini paling suka mendiskriminasi dan melihat ke Arab. Sekian aja, terima kasih. Oke, Bapak Amrin. Halo. Selamat pagi, silakan. Selamat pagi, saya prinsipnya bila keterangan agama di KTP dihapuskan, tidak setuju berat. Kenapa? Karena pertama, dunia ini diciptakan oleh yang maha kuasa, yaitu Allah SWT itu sudah menjelaskan, menentukan bahwa agama yang diridho itu ada Islam, yang lainnya tidak diridhoi. Itu jelas. Yang kedua, kalau itu tidak ada keterangan di KTP, bila terjadi apa-apa, orang itu sebenarnya jadi bingung, ini Islam kah, apa non-Muslim kah gitu. Sehingga nanti akan merincukan. Yang ketiga, saat kita menghadap KUA untuk pernikahan, nah inilah yang akan bikin lebih ruwet lagi. Jadi statistik tidak setuju. Itu saja. Terima kasih. Oke, Bapak Yudi, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Nena. Ya, silakan. Begini, memang betul yang saya sependapat dengan pembicara yang belakangan tadi. Begini, jadi ada kelemahannya juga kalau ketika dikosongkan. Kalau pernah terjadi ada kecelakaan yang nggak diketahui keluarganya, dia mau dibikin secara agama apa kalau kosong? Saya kira ada kelemahannya juga. Mengenai tadi dibilangkan ada kekerasan, itunya ya tindakan kekerasan itu aja yang harus dihukum dengan berat. Itu aja kok pendapat saya. Oke. Ya, terima kasih banyak Anda mitra bisnis. Oke, Bapak Iwan, selamat pagi. Saya enggak setuju ada kolom agama di KTP karena kembali jalan yang benar itu hanya ada di Kristus. Terima kasih, yang lain bukan jalan benar. Makasih. Oke, terima kasih semuanya Anda mitra bisnis yang sudah bergabung bersama kami dalam Businessman Opinion pagi ini.